بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Aisar surat Al-Baqarah ayat 184, dan insyaallah pada pagi hari ini untuk tafsir Al-Aisar kita sekalian 3 sesi insyaallah. Nanti kita bagi dengan waktu istirahat. Mudah-mudahan bisa menghabiskan sampai ayat 186. Semuanya itu berkaitan dengan puasa insyaallah. Ya, kembali kita ingatkan, karena ini satu hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat Allah tentang puasa, terutama fikihnya insyaallah. Sebagai tarhib penyambutan terhadap Ramadan, dan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kita mulai 184, maka kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala li talabil ilm, untuk mencari ilmu. Qala Allah ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kita terjemahkan dulu sebagaimana penerjemahan di buku. أَيَّامَ مَعْدُودَاتٍ, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kalian ada yang maridhan, sakit, au ala safar, atau dalam safar, perjalanan. Ya. Kemudian dia berbuka, di sini ada kalimat lalu ia berbuka, fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka hitungannya dari hari-hari lain, maksudnya wajiblah baginya berpuasa dihitung dari hari-hari lain. Jadi hari-hari di luar Ramadan. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, berat melakukannya, atau dalam satu qiraah yutawwiqunahu, maka orang-orang yang berat melakukannya, dia hendaklah membayar fidyah, yaitu ta'am miskin, memberi makan seorang miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Dan barang siapa yang tatawwa', relaan hati melakukan suatu kebaikan terlebih, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, maka itu kebaikan buat dia. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, dan puasa itu, kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, jika kalian mengetahui. Ya. Metode kita insyaallah tadi sudah membaca terjemahan. Kemudian kita setelah ini akan membahas ayat ini kata per kata insyaallah. Setelah itu makna ijmali, yaitu makna global ayat ini insyaallah taala. Kita baca. Siap ya. Ayyaman ma'dudat. Di sini ayyam jama' dari yaum. Itu masyhur, ayyam jama' dari yaum. Kata Al-Hasan Al-Basri, ayuhan nas antumul ayyam. Kalian sebenarnya itu adalah serpihan hari-hari, yang tiap hari akan berkurang hari-hari kalian sampai habislah. Sebenarnya kita itu adalah hari-hari gitu. Semakin lama maka semakin habis ya, usia kita, hari kita semakin mendekati ajal. Taib ayyaman ma'dudah. Dan kita tahu yaum dalam bahasa Al-Qur'an ya, ada beberapa macam maksud. Ada yang dimaksudkan hari sebelum terciptanya bumi dan langit. Ya. Ada yang dimaksudkan hari normal sebagaimana hari seperti kita ini, yaum 24 jam. Ya. Dan bisa juga dimaksudkan hari yang dimaksud adalah lawan dari malam. Ya, karena tradisi Arabik atau misalnya English, ya, yaum, day, itu bisa menjadi antonim bagi lail atau night. Ya. Atau bisa juga yaum di sini yaumul qiyamah. Yaumun la bay'un fihi, la bay'a fihi, wala khullat wala syafa'ah. Baik, ayam yang dimaksud di sini, nah, perlu kita ketahui nanti. Lihat i'rabnya, akhirannya tanwin fathah, ya, mansub, dan dia nakirah, mausufah, dengan adanya sifat ma'dudat, ya. Sebagai apakah dia mansub ini? Para ulama berbeda pendapat. Tapi apapun posisi dia, itu korelatif sekali dengan ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Globalnya para ulama berpendapat ayyaman di sini, ada yang berpendapat dia sebagai dzarf, dia sebagai maf'ul bih. Imma dzarf imma maf'ul bih. Kalau dzarf itu berarti ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu fi ayyamin ma'dudat, gitu maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu ayyaman ma'dudat. Jadi ayyam di sini sebagai dzarf, yaitu adverbs of time. Keterangan waktu. Yang diwajibkan puasa itu kapan sih? Ya, di hari-hari yang terbilang ini. Itu kalau misalnya kita bilang dzarf. Bisa juga maf'ul bih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum an tasumu ayyama ma'dudat. Kayak gitu. Maaf karena suaranya kurang biasa. Jadi kalau misalnya dibilang maf'ul bih, maka takdirnya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum an tasumu. An di sini an masdariyah. An tasumu ayyama ma'dudat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu faedah dari khilaf para ulama. Ala kulli hal, kita yang penting tahu maknanya. Ayyaman ma'dud. Sekarang, ada ayyaman, ada ma'dudat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut ayyaman ma'dudat ini mubham atau tidak. Mubham itu tidak spesifik, tidak terta'in. Karena hari itu umum. Ada hari Id, hari kiamat, hari apa nih. Dan ma'dudat, ya nanti ada sendiri ma'dudat apa artinya. Kalau di sini tertentu artinya. Ma'dudat mu'ayyanah. Ya. Muqaddarat. Apa sih ayyam ma'dudat di sini? Nah, para ulama juga berselisih pendapat. Tapi tentu dari perselisihan yang berikut ini ya beda dengan perselisihan tentang i'rab tadi. Kalau perselisihan i'rab tadi dzarf atau maf'ul bi itu enggak begitu signifikan perbedaan hukumnya. Sekarang ayyaman ma'dudat yang dimaksud ini tafsir, bukan secara i'rab, enggak ada kaitan dengan i'rab, ini tafsirnya. Menafsirkan ya maksud dari ayyam ma'dudat, yang mana masih mujmal, belum mubayyan. Maka para ulama mentabyin, membayankan ayyam ma'dudat. Dua, globalnya dua pendapat. Imma ghairu Ramadan, imma Ramadan. Para ulama mengatakan sebagian ayyam ma'dudat ghairu Ramadan, bukan Ramadan. Sebagiannya lagi, bahkan yang jumhur, mengatakan ayyam ma'dudat adalah Ramadan. Baik. Kita ulangi, ayyam ma'dudat ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayyam ma'dudat itu bukan Ramadan. Ada yang mengatakan ayyam ma'dudat itu Ramadan. Nah, yang mengatakan bukan Ramadan itu di antara Mu'adz bin Jabal, Qatadah, Atha. Ya. Yang mengatakan bukan Ramadan ini, mereka bercabang menjadi dua kelompok juga yang berpendapat beda. Ada yang mengatakan 3 hari di setiap bulan. Imma mungkin bid, imma muhim 3 hari gitu. Ini 3 hari setiap bulan. Itu satu pendapat dari pendapat pertama. Itu pendapatnya Atha Tabi'i. Pendapat kedua dari pendapat pertama, yaitu bukan Ramadan, adalah 3 hari di setiap bulan plus puasa hari Asyura. Ya, 4 hari. Itu kata Qatadah Tabi'i. Nah, ini menunjukkan khilafiyah nih. Penafsiran ayyam ma'dudat, ijtihad para salaf, sebagian salaf maksudnya. Tapi antum enggak boleh mengatakan salaf mengatakan bahwasanya ayyam ma'dudat bukan Ramadan. Kalau antum bilang di antara salaf ada yang mengatakan begitu, baru benar. Karena nanti pendapat kedua itu malah jumhur ulama dan salaf. Ya, nanti ya. Tapi kita yang penting tahu dulu bahwasanya ayyam ma'dudat itu ada dua pendapat, imma ghairu Ramadan, imma Ramadan. Yang ghairu Ramadan ada dua macam pendapat lagi, imma 3 hari di setiap bulan, imma pendapat 3 hari di setiap bulan plus saum yaum Asyura. Nah, sekarang pendapat kedua, Ramadan. Dan ini yang sah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir. Dan juga ini pendapat jumhur ulama, dan penafsiran ini mengikuti penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dan Al-Hasan Al-Basri. Dan ini insyaallah yang sahih atau asah, lebih sahih. Ayyam ma'dudat berarti saum Ramadan. Nah, baik. Dari sini kadang kita akan agak bingung. Kalau misalnya itu bilang Ramadan, ayyam ma'dudat itu oke, okay, fine, jelas. Syahrul Ramadan al-ayatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyamu syahrul Ramadan. Kan? Ayyam ma'dudat yaitu ayyam Ramadan. Baik. Itu jelas bagi kita. Diwajibkan puasa di hari-hari Ramadan, khalas. Intaha al-amr. Tapi kalau misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam, yaitu fi kulli syahr 3 ayyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa setiap bulan 3 hari. Baik. Apakah ada riwayat dulu bahwasanya Rasulullah mewajibkan para sahabat 3 hari setiap bulan? Nah, ini yang perlu dikorek lagi. Ana sendiri belum berani bilang ada atau enggak. Wallahu alam. Yang penting kita di sini menuturkan adanya khilafiyah. Sebagai pengetahuan saja. Kita ambil jalan rajihnya yaitu Ramadan, khalas kita. Jadi ayyam ma'dudat Ramadan. Baik, tadi baru kita bahas ayyam ma'dudat dan ayyamnya. Sekarang ma'dudat. Ma'dudat. Dalam English itu ada ADD, add. Apa arti add? Menambah, menghitung, ya kan? Iya. Dari bahasa Arab, adad. Enggak mungkin dari bahasa Arab dari bahasa Inggris ada itu, enggak. Enggak kebaliknya. Nah, juga anjing menggonggong kafilah berlalu itu dari bahasa Arab. Itu. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya dari bahasa Arab kita serap. Ya. Kemudian kita klaim punya kita. Kemudian kita bilang, ah orang Arab ikutin kita. Padahal sebaliknya. Padahal kita aja yang jahil tentang historinya. Baik, ma'dudat berarti terhitung, terbilang. Tapi di sini para ulama mereka menafsirkan ma'dudat berbeda. Maksudnya ada perbedaan pendapat tentang penafsiran ma'dudat. Perbedaan pendapat ini enggak memberikan samarah hukum baru untuk fikih, enggak. Tetapi memberikan beranda atau pemandangan baru untuk ayat ini gitu loh. Ma'dudat ada yang menafsirkan sebagaimana dari tafsir Ar-Razi kalau enggak salah. Ada yang menafsirkan ma'dudat maknanya muqaddarat bi'adadin ma'lum. Muqaddarat bi'adadin ma'lum. Jadi ayyaman ma'dudat terkadarkan dengan jumlah atau hitungan yang diketahui. Hari-hari yang terkadarkan, terhitung. Pendapat kedua, ma'dudat maknanya adalah qala'il. Apa arti qala'il? Sedikit. Sebagaimana di surah Yusuf ayat ke-20, darahim ma'dudah, itu dirham-dirham yang sedikit. Ma'dudah artinya sedikit. Coba, yang pertama tadi maknanya apa? Yang terbatas, yang terkadarkan. Yang kedua maknanya sedikit. Apa? Chemistry yang didapat apa di sini? Perasaan yang didapat apa? Kalau ma'dudat antum tafsirkan terkadarkan, itu berarti menunjukkan inilah syariat gitu loh. Terbatas. Ya kan? Jadi ada keimanan terhadap syariat gitu loh. Tapi kalau antum tafsirkan ma'dudat ini sebagai qala'il, ini untuk menenangkan hati. Oh ternyata sedikit. Dan memang kenyataannya dua-duanya sahih. Antum tafsirkan ma'dudat dengan muqaddarat, terkadarkan, tertakar dalam syariat, itu sahih secara hukum. Antum tafsirkan ma'dudat sebagai qala'il sedikit, itu juga benar secara kenyataan. Karena ini diwajibkan satu bulan tok. Dan yang paling panas bulannya, Ramadan. Ya. Begitu. Ayyama ma'dudat. Ya, nanti insyaallah di sesi kedua kita akan belajar tentang lafal Ramadan. Ya, insyaallah syahrul Ramadan. Baik. Ikhlas. Faman kana minkum marida. Maka barang siapa di antara kalian maridon. Ya. Maridon ini loro atau loro? Hah? Loro atau lara? Lara. Siapa yang mau jawab nih? Iya. Loro atau lara? Iya. Masya Allah aksennya itu bukan apa namanya? Apa sih ini? Langgam. Apa namanya? Aksen. Logat. Ya. Logat ya lugah bahasa. Lara dengan loro itu beda. Masya Allah. Good. Jadi lara. Siapa yang lara? Lara gitu. Siapa yang sakit atau berada di atas safar? Maka iddah dia pindahkan, dia kembalikan, dia hitung lagi tuh di hari-hari nanti. Yaitu dia puasa mengkodoknya. Perlu diketahui ayat ini lebih condong sebelum terjadinya pengwajiban. Ya. Jadi ayyama ma'dudat itu ikut 183 dari segi hukum. Baik. Ayyama ma'dudat itu ikut 183 dari segi hukum. Selainnya faman kana minkum maridon sampai akhir 184 in kuntum ta'lamun itu ayat berkaitan syariat sebelum diwajibkannya puasa secara aini. Jadi ini akan terjadi satu macam fardu atau wajib. Di antara jenis wajib ada wajib mukhayyar dan mudhayyaq. Ada fardu namanya atau wajib namanya wajib dan musaddaq, mukhayyar atau mudhayyaq. Ya. Atau ghairu mukhayyar. Wajib pilihan sifatnya. Antum boleh pilih, yang penting harus lakukan salah satunya. Kalau di sini konteksnya imma antum puasa, imma antum enggak tapi bayar fidyah. Yang kemudian ayat ini dimansuh, dinasakh oleh ayat berikutnya. Oke. Okay. Ya gitu. Itu dulu. Jadi pensyariatan puasa itu mutadarrijan, bertahap, enggak langsung diwajibkan langsung gitu. Ya. Step by step. Sebagaimana pengharaman khamar juga. Faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian yang marid? Marid, sakit. Masalah sakit ini kita punya bahasa di Indonesia itu istilah atau term atau frase jatuh sakit. Itu sebenarnya dari bahasa Arab. Mungkin orang yang menciptakan frase jatuh sakit itu lagi baca kamus ketika itu. Jatuh sama dengan saqitun. Iya enggak? Begitu. Saqitu. Jatuh. Iya. Nah, paman kana minkum maridun. Siapa di antara kalian yang sakit? Yang sakit ini dikatakan oleh para ulama, sebenarnya para ulama juga berbeda pendapat. Sakit apa sih yang mu'tabar di sini? Tapi intinya yang sahih adalah al-marad al-mubih lil fitr, yaitu penyakit yang membolehkan buka atau membolehkan enggak puasa, itu adalah alladhi yuaddi ila dararin fi nafsi aw ziyadatin fil illah, yaitu yang mengantarkan kepada bahaya di dirinya atau penambahan penyakit. Iya. Mengantarkan bahaya atau menambah penyakit. Penyakit misalnya batuk. Dia puasa. Apakah membahayakan puasa itu bagi dirinya? Enggak. Apakah membahayakan, apakah menambah penyakit batuk? Enggak juga. Ya. Menambah asan, oh ini bakal tambah ini karena kering sakit batuk. Habis itu minum es, tambah habis itu ya. Tambah dosa dan tambah penyakit. Jadi dharar fi nafs dan illahnya juga, illah itu penyakit, nambah. Nah, kalau misalnya seseorang itu enggak membahayakan puasa itu, tetapi akan membuat penyakitnya menambah, maka ini juga boleh dia iftar. Iftar dalam artian tidak berpuasa. Tapi itu marad. Kalau misalnya dalam Al-Qur'an kita tahu marid itu asalnya dari mim ra dot. Mim ra dot, marad. Dalam Al-Qur'an ada, hanya ada 4 kata yang berunsur dari mim, ra, dan dot. Ya kan? Anda tahu mumarrid artinya apa? Mumarrid biasanya mumarriboh sih. Apa artinya mumarriboh? Hah? Apa kan? Perawat, nih, perawat. Mumarriboh. Ada enggak di Al-Qur'an perawat? Hah? Ada enggak perawat di Al-Qur'an? Lafal mumarriboh, zurtu ila mumarriboh misalnya. Ada enggak? Hah? Enggak ada. Enggak pernah dengar kan? Enggak pernah, emang enggak ada. Ada cuma nguji aja. Siapa tahu ada yang sok tahu. Nah, kalau misalnya maritu ada enggak? Ada. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Itu surat apa? Asy-Syu'ara ayat 80. Itu doanya siapa? Nabi siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Itu mukaddimah doa itu. Belum sampai uslub doa, belum sampai core atau inti doanya. Maksudnya apa? Sebelum kita menyampaikan apa yang kita inginkan, puji Allah dulu. Ya, Allah itu telah membuat saya begini, begini, begini, begini. Ya. Nah, baru kemudian kita minta sama Allah. Itu manhaj doa di surat Asy-Syu'ara pertengahannya. Kemudian ada juga lafal marad. Marad isim bukan fi'il. Ayo, siapa yang tahu ayatnya? Gampang. Ali Imran Al-Baqarah. Ayo, buat jawab apa? Apa? Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Dua kali. Kemudian apa? Ketemu ayatnya. Jangan dibuka apinya kelamaan. Soalnya Al-Imran lumayan itu panjang. Kemudian ada juga marid, ini marid, minkum marid ya. Kemudian ada juga mardo. مرضى، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحدكم من الغائط، جاء أحد منكم من الغائط، في سورة النساء. طيب، itu tentang marad. Di hadis juga, tapi kalau di hadis lebih jarang lafal marid seperti itu. Ada hadis hadis la yuridu mumridun ala musih. Ya, la yuridu mumridun ala musih. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan lain-lain. Maksudnya di sini la yuridu mumrid. Mumrid ini unta yang punya penyakit. La yurid, enggak boleh nyusuin ala musih, unta yang sehat. Ya, ini hukum jadi nanti. Kalau misalnya kita punya binatang ternak yang sakit, yang enggak boleh menyusukan kepada yang sehat. Ya, maksudnya yang sehat ini dari binatang, karena bisa menular. Nah, kemudian gimana kalau yang menyusunya adalah manusia? Nah, ini lebih parah lagi, gitu kan? Ya, kambing sakit, sakitan flu kambing, gitu kan? Nah, kemudian seekor nyusu gitu, nggak boleh, larang, jangan sampai dia sembuh dulu, gitu. Itu dalam hadis ya. Jadi dipermasalahkan juga hal seperti itu. Tadi ada pemankar minkum maridhan au ala safar, atau di atas safar. Nah, perlu diketahui di sini au ala safar, kita tahu safar bepergian, jaraknya para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 70 kiloan kan, atau 80 kiloan. Ada yang berpendapat di antara Imam Nawawi, dan ini yang lebih sahih insyaallah, kembali ke urf. Ketika disebut bepergian jauh atau bepergian yang di sana ada masyakkah benar-benar, walaupun enggak sejauh pergian jauh, maka ya bisa disebut safar. Contoh misalnya antum dari sini kemari, dari sini ke daerah Jonggol misal. Jonggol kemudian di Cilengsi ya, macetnya membuat banyak dosa antum gugur. Ya, pokoknya antum istighfar terus aja. Nah, kan di Cilengsi, lewat Cilengsi enggak ada sini? Ya lewat ya. Misalnya lewat Cilengsi, kemudian sebelum bahkan di Cibubur ya, udah macetnya banyak banget. Ini sampai Jonggol. Jonggolnya pun pedalaman masih jauh. Baik, ini safar bukan safar. Safar. Ya. Jadi kembali ke uruf. Safar. Baik. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar? Kemudian ada yang mahdzuf di sini, ada yang sebenarnya di antara safar dengan fa'idah itu ada lafal fa'aftara. Kemudian dia iftar. Marid, sakit, ya enggak bisa puasa. Ya udah dia iftar aja, maksudnya enggak puasa. Atau dia lagi safar, maka dia enggak puasa misalnya. Kalau misal kayak gitu, fa'iddatu min ayami ukhur, maka dia pun beriddah di hari berikutnya, yaitu hari setelah Ramadan. Ya. Baik. Nah, wa 'ala alladziina yutiiqunahu fidyatun tu'am miskin. Dan atas orang-orang yang yutiqunahu, kalau di sini maksudnya orang yang memaksakan diri berpuasa dengan susah payah dikarenakan faktor usia lanjut ya, atau sakit yang tidak ada lagi harapan sembuh. Yutiquna artinya maksain untuk bisa. Ya udah, kalau maksain untuk bisa baiknya enggak usah. Terus ngapain? Ya udah, dia bayar fidyah. Jadi dia di sini maksudnya kafara untuk menutup puasanya. Dia enggak mengqadha. Ya enggak? Kenapa? Karena ketuaan, enggak mampu, atau karena sakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Ya. Fidyahnya apa? Ta'amu miskin, ngasih makan ke seorang miskin yang seorang miskin di sini ngasih makan satu hari sekali. Ukurannya kalau digramkan 150-an. Cukup enggak nasi Padang itu? Hah? Cukup ya? Cukup Bang. Nasi Padang berapa gram itu? Kan berat itu kalau misalnya kita pakai bungkusan. 200 gram. Tapi kalau misalnya makan di tempatnya 100 gram di piring ya. Kayaknya antum bungkusin. Kalau misalnya antum bawa fakir miskin itu, ayo makan yuk di Pasar Padang. Kurang. Di bawah 150 gram. Gitu. Ya. Jadi segitu. Kasih. Ya. Ini syariat ini ketika apa? Ketika ada takhir, ada pilihan, antum boleh ini, boleh itu, ya. Maka kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 31, wa qad thabata bi ittifaqi ahli al-'ilm anna Allah lamma awjaba Ramadhana kana al-muqimu mukhayyaran baina as-sawmi wa baina an yut'ima kulla yawmin miskina. Antum kalau anda baca Arabiknya, antum coba cerna. Ya terbiasa. Ya. Udah paham belum? Hah? Belum? Anda ulangi lagi nih, sampai antum paham. Wa qad thabata bi ittifaqi ahli al-'ilm anna Allah lamma awjaba Ramadhana kana al-muqimu mukhayyaran baina as-sawmi wa baina an yut'ima kulla yawmin miskina. Hah? Paham? Khalas. Kita lanjut aja. Majmu' Fatawa. Anda terjemahin. Dan telah tertetapkan ijma' ahli ilm, ulama, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan Ramadan awal-awal, ya, awal-awal pengwajiban, maksudnya belum fardu ain untuk wajib mudhayyaq, maksudnya hanya saum saja. Awal-awalnya fardu Ramadan itu orang yang al-muqim itu apa? Yang tinggal tetap. Antum mukim gak, Kak Ngasib, di Depok? Mukim atau musafir? Jatuhi mukim. Mana yang paling enak ya? Mana yang paling enak? Di sini ada mahasiswa gak? Misalnya mahasiswa dia dari Banjarmasin ya. Kemudian ke misalnya ke UNJ misalnya kuliah, maka dia ngekos ya 5 bulan, pulang 5 bulan sekali. Ini mukimnya di mana nih? Banjarmasin atau Rawamangun? Ya Rawamangun, dia penduduk Rawamangun ketika itu mukim, karena udah niatan dari awal emang bermukim di situ. Apa urusan pulang, malah justru pulangnya itu safar jadinya. Oke. Okay? Nah, orangnya mukim ini mukhayyar diberi pilihan antara puasa wa baina an yut'im kulla yawm miskina. Dia boleh puasa, atau kalau misalnya dia memang enggak mau puasa, ini boleh ngasih makan orang miskin satu hari satu nasi padang bungkus. Nah, boleh. Itu dulu sebelumnya. Padahal sehat dia. Boleh, ya. Itu ketika itu ya. Oh, sekarang enggak boleh kayak gitu. Ini enggak ada alasan karena ayat ini mansukh. Fidyatun tu'amu miskin. Faman tatawwa'a khaira fa huwa khairul lah. Maka barang siapa yang bertatawu, maksudnya melebihi dua mud. Ya, maksudnya antum memberi makan lebih dari seorang fakir miskin, itu lebih baik. Kita tawa'a khaira, maksudnya memberi makan lebih banyak lagi. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah dalam syarah Al-Umdah, ya'ni bi'aktari min miskin. Ya, faman tatawa'a khaira bi'aktari min miskin wahid. Yaitu dia satu hari enggak puasa misalnya. Kemudian dia bayar fidyah, melihat ini anak orang miskin ini ada tiga nih. Dah sekalian aja tiga-tiganya saya traktir nasi padang. Nih, satu bungkus. Fahuwa khairun lah. Maka itu bonus kebaikan buat dirinya. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa kembali berkata, falamma kanu mukhayyarin, kanu ala thalathati darajat. A'laha as-sawm, ya, wa yalihi an yut'ima fi kulli yawmin akthar min miskin, wa adnaha an yaqtasira ala it'ami miskinin wahid. Paham? Terima kasih Pak. Pak Anto Pak. Jadi gini, dahulu sebelum diwajibkan puasa tok gitu, yang wajib hanya puasa saja. Manusia itu ada 3 derajat. Muslimin ada 3 derajat dalam hal menghadapi puasa Ramadan. Yang pertama, yang puasa, itu paling tinggi itu saja. Yang kedua, dia enggak puasa. Jadi dia maunya bayar fidyah aja. Dan dilebihkan. Gitu loh. Dilebihkan bayarnya. Yang ketiga, dia enggak puasa dan bayar fidyah pas-pasan. Nah, itu derajat paling bawah. Ya enggak ada yang dosa, kan enggak ada dosa. Semuanya dapat pahala. Ketiga itu. Nah, kalau sekarang kita sehat-sehat aja, Mas Antum enggak puasa, Mas? Enggak. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ana malah derajat kedua, mungkin Antum jangan sombong, Antum mungkin Antum berpuasa derajat pertama, oke lah. Anda derajat kedua enggak apa-apa, Antum jangan nyalain Ana. Ana membayar fidyah satu hari 2 orang miskin sekaligus. Boleh enggak gitu? Enggak bisa, dosa dia. Malah bisa kufur kalau dia malah main-main. Gitu. Jadi harus tahu, ya. Wa anta sumu khairul lakum. Kalian puasa itu yang lebih baik buat kalian. Makanya tadi derajatnya paling tinggi kata Ibnu Taimiyah. In kuntum ta'lamun. Kalau misalnya kalian mengetahui ya bahwa saya di puasa itu ada kebaikan. Ya, maaf. Baik, kita lanjutkan ma'a ijmali. Ayat 184. Kita baca Indonesia ya dulu biar clear nanti insyaallah. Dan firman-Nya halaman 285. Dan firman-Nya ayyam ma'dudat. Disebutkan hal ini agar mereka menyadari bahwa kewajiban melakukan shaum itu ringan. Karena dia tidak menjadikannya berbulan-bulan dan tidak juga bertahun-tahun. Bahkan Allah Ta'ala menambah keringanan ini dengan membolehkan orang yang sakit dan musafir berbuka dan mengkobolnya setelah sembuh atau pulang dari bepergian. Sebagaimana firman-Nya, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam safar, maksudnya dalam situasi bepergian, oleh karena itu, orang yang berniat bepergian tidak boleh untuk berbuka sampai ia meninggalkan negerinya. Masalah puasa seperti halnya masalah sholat, tidak boleh mengqasar sholat sampai ia meninggalkan bangunan-bangunan negerinya. Paham gak maksudnya ini? Hah? Paham maksudnya? Antum gini nih. Antum mau ke Sidoarjo. Pulang kampung. Ya kan? Ramadan. Menjelang 5 hari menjelang lebaran. Kapan antum berangkat, Mas? Antum berangkat jam 3. Bis berangkat jam 3. Antum berangkat dari rumah jam 1:30 lah. Menuju terminal. Dari awal antum enggak puasa. Sahur dibangunin sama emak antum. Sahur. Emaknya di kampung ya. Enggak, sama siapa gitu kan. Ya sama jin antum lah gitu kan. Hei, bangun gitu kan. Gua apa aneh, nanti mau safar, gak bisa. Nah, gak bisa alasan gitu. Atau antum udah sahur ya, terus habis itu zuhur antum buka, setengah hari aja lah, nanti ada puasa, nanti ada safar, gak bisa. Antum kalau mau buka pun, antum baru bisa buka ketika antum keluar dari area antum, misalnya antum di Pasar Minggu, keluar dari area Pasar Minggu ini, ya gitu. Ya, enggak harus keluar dari Jakarta sampai Bekasi itu baru antum boleh buka. Enggak gitu batasannya. Batasannya itu enggak secara provinsi, secara urufnya kampung antum gitu loh. Enggak, maksudnya kampung di sini, Pasar Minggu. Antum sampai terminal antum buka football, tapi jangan di depan orang-orang. Gitu. Ya, boleh, tapi kan tanggung. Jam 3 nanti lagi jam 6 gitu kan. Boleh gitu, boleh. Ya seperti masalah sholat. Antum masih di Pasar Minggu, mau ke Sidoarjo. Zuhur kan? Zuhur sholat di masjid nih, Ramadhan. Zuhur sholat di sini. Kemudian setelah zuhur, antum sholat di takdim. Belum bisa. Kenapa? Antum masih di sini. Nah, kecuali kalau misalnya antum udah sampai terminal sana. Nah, itu kan udah terminalnya mana Pinang Ranti. Ya lumayan jauh. Udah keluar dari area kita. Maka baru boleh di situ. Gitu. Itu yang lebih sahih insyaallah ya. Karena antum baru masuk niat safar. Niat safar bukan termasuk safar itu sendiri. Gitu. Gitu ya. Oke. Mana? Lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Ya, sesuai jumlahnya ya, jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Kalau ditambahkan pun puasa sunnah aja. Bagi orang yang tidak sakit dan musafir, jika mereka melakukan saum dengan kesulitan dan beban yang berat, boleh berbuka dan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Allah juga memberitahukan kepada mereka bahwa melakukan saum pada kondisi ini adalah hal yang baik. Kemudian hukum ini dinasakh, dihapus dengan firman-Nya pada ayat berikutnya. Nanti insyaAllah. Dan firman Allah, in kuntum ta'alamun, yakni jika kalian mengetahui faedah-faedah saum, baik duniawi atau ukhrawi, ini banyak sekali. Antara lain pengampunan dosa-dosa dan kesembuhan bagi banyak penyakit. Iya. Kita baca di sini al-ma'na al-ijman. Qauluhu ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terbatas atau yang sedikit. Dua penafsiran tadi yang disebutkan. Dzakarahu liyuhawwina bihi 'alaihim kulfatas shaumi wa masyaqqat wa masyaqqatahu ya. Ya masyaqqatahu. Zakarahu yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyam ma'dudat di sini liyuhawwina bihi 'alaihim untuk tahwin. Tahwin itu untuk meringankan. Yuhawin. Bisa juga hawana yuhawinu artinya meremehkan. Untuk meringankan dengan penyebutan ayyamam ma'dudat alaihim atas mereka, atas kaum muslimin. Meringankan apa sih? Meringankan kulfah, beban, puasa, wa masyaqqatah dan kesulitan dan ke keberatannya, masyaqqah. Baik, id lam yaj'alhu syuhuran wala a'waman. Oleh karena itulah Allah tidak menjadikan puasa itu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ya masya Allah. Wazada fit takhfifi an adina lil maridhi wal musafiri an yuftira wa yaqdi ba'da sihhati aw al audati min as safar. Wazada fit takhfif, dan Allah taala menambahkan. Jadi zada fi'il apa madhi. Kalau la zada fi'il apa? Ada juga zadun, artinya apa? Zad itu isim. Pakai dal, ha? Bekal. Zad artinya bekal. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi zada di sini artinya menambahkan. Ya, fit takhfif. Dalam takhfif. Peringanan, menambahkan dalam peringanan. Udah diringankan secara waktu, diringankan pula dengan ini rukhsah. Ya. An adina lil maridi wal musafir, mengizinkan untuk orang marid dan orang yang bersafar. An yuftira. Apa arti? Yuftir. Aftar, yuftir, iftar. Ya. Break fast. Ya, iftar artinya breakfast. Artinya tidak imsak, itu iftar. Iftar lawannya imsak, imsak lawannya iftar. Karena breakfast itu adalah memecah tidak. Makanya makan pagi disebut breakfast karena malamnya antum tidur enggak sambil makan, ya kan? Puasa tidur. Tidur lu lah sambil puasa. Ya, panjang. Makanya puasa tuh bagusnya diisi dengan tidur ya. Hah? Ya antum. Ya. Waduh, waktu kecil kan mitologinya gitu. Mitnya kan gitu. Puasa itu apa? Itu tidur itu juga ada dalam puasa. Iya. Habis tidur ya, ngabuburit sorenya, ngabuburit jalan sama awewe lah di kampung-kampung kayak gitu tuh ya. Di kampung-kampung Sunda kayak gitu, Kang ya. Kampung-kampung Sunda. Alah, maneh dah. Kayak nggak ngerti aja. Kayak gitu di kampung-kampung tuh. Ngabuburit sama motor lah bawa bawa bawa perempuan di belakangnya terus ngobrol bareng. Masya Allah. Iya, dai-dainya kemana tuh? Dai-dainya nggak tahu di mana, masya Allah. Butuh itu orang-orang kayak gitu. Butuh dai. Iya, musafir. Anyuftir iftar breakfast. Wa yaqdi ba'da sihhati. Dan mengkodoknya, jadi yaqdi di sini menunaikan. Bukan menetapkan. Nah, bukan juga membunuh. Jadi yaqdi alaih bisa arti membunuh. Yaqdi ba'da sihah. Ketika udah sehat, baru dia kodok. Nah, kalau misalnya orang ini gak bakal sehat-sehat nih kayak ini. Ah, gimana? Fidyah. Fidyah. Awil audah. Atau kalau udah kembali dari safar, baru dikodok. Ya. Baik. Faqala lahum, maka Allah Ta'ala berkata tentang mereka, buat mereka, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Ini udah paham artinya. Kama anna ghairal maridhi wal musafiri. Sebagaimana juga selain orang sakit dan selain musafir, idza kana yutiqu siyama bi masyaqqatin wa kulfatin shadidatin. Idza kana, kalau misalnya yutiqu siyam, dia memaksakan untuk mampu puasa, bi masyaqqah, dengan kesulitan, wa kulfah shadidah, dan beban yang berat, beban yang sangat, lahu an yuftira, maka dia boleh untuk iftar, wa yut'ima ala kulli yaumin miskina, dia memberikan makan ya setiap hari satu orang miskin. Ya, nasi padang cukup aja itu. Ya, yang dikasih yang makan ini, kalau antum berikan, misalnya antum berikan coki-coki satu karung, sah enggak? Enggak sah. Antum kasih Astor, enggak sah. Satu inian, satu apa, tuan? Antum kasih Rinso, satu renceng, apalagi enggak sah itu. Ya. Yang dimaksud makanan di sini tu'am adalah makanan pokok, quotes. Ya. Antum kalau ngeliat makanan pokok di barat apa, roti. Antum kasih orang miskin roti. Ya. Dari Jayco misalnya. Gak bisa itu. Karena bukan quotes-nya kita. Ya. Orang miskin ini orang Indonesia, bukan orang barat. Kasih nasi. Ya. Nasi warteg atau nasi padang. Fadol. Atau antum bikin sendiri dengan lauknya. Ya. Jangan nasi doang. Apa beras nih. Gua kasih beras lo. Makan tuh. Ya. Lu kira gua ayam gitu, nanti bilang gitu. Nah, kita sampai mana tadi? Jadi ini yang dinamakan fidyah. Fidyah. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah al-badalul wajibu daf'an limakruhin. Fidyah adalah al-badal al-wajib. Ganti yang wajib. Penggantian yang wajib. Ya, untuk membayar sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, sekarang kalau fidyah, fidyah kan banyak macamnya. Tapi kita di sini konsen di fidyah memberi makan fakir miskin satu hari satu. Nah, untuk puasa ini fidyah ada dua macam. Maksudnya fidyah ta'am ada dua macam. Yang pertama untuk orang siapa? Yang kedua untuk orang siapa? Yang pertama untuk orang yang memang selalu tidak bisa puasa Ramadan. Ada beberapa orang tuh gak bakal bisa puasa Ramadan. Ada. Itu terbagi menjadi dua golongan. Pertama, Syekh Al-Kabir. Syekh Al-Kabir sini bukan Syekh Abdul Razak, bukan. Pasti wong tua. Gitu. Udah tua banget. Baik laki-laki atau perempuan. Ya. Udah usia itu udah Masya Allah di atas 100 misalnya. Udah sulit mau puasa itu. Ya, mau puasa gak enak, mau makan juga salah, bingung. Nah itu. Yang kedua untuk orang yang gak mampu selamanya puasa ini adalah orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Contoh sakit apa Pak? Mas, ada yang tahu? Sakit tapi gak ada harapan buat sembuh. Gak bisa. Hah? Stroke. Ya, hipertensi yang akut atau gimana. Kanker dan kanker yang parah dan seterusnya. Misalnya ya. Misalnya begitu. Udah diprediksi ini sampai akhir hayat antum bakal begini terus Mas. Masya Allah. Ya, kecuali kalau Allah mengubahnya. Baik, yang seperti ini berarti orang yang ajiz. Ajiz namanya. Ajiz, ajizan daiman. Itu yang gak bisa, selalu gak bisa itu. Yang pertama. Kedua, orang yang hamil atau hamil atau murdi'. Kita sebut hamil, bukan hamilah. Murdi'. Gak mesti murdi'ah. Ya. Ya. Hamil, ikan perempuan yang hamil. Murdi', yang perempuan yang melakukan rodok, hamil itu yang mengandung, murdi' yang menyusui. Nah, kalau misalnya mengandung, kalau misalnya menyusui, apa mesti anak sendiri? Enggak mesti kan? Kalau hamil mesti enggak anak sendiri. Nah, masa anak orang lain dia. Nah, hamil dan murdi', kapan dia membayar fidyah? Yaitu orang hamil atau orang murdi', perempuan yang sedang hamil atau perempuan yang menyusui yang khawatir akan anaknya. Beda, ada orang misalnya dia lagi hamil nih. Dia iftar enggak puasa bukan khawatir akan anaknya, tapi khawatir akan dirinya. Iya. Bukan karena ego, enggak, karena vonis dokter. Anti kalau misalnya anti lagi ngandung begini, anti puasa, ntar anti kurus. Kalau anti kurus, cepat kurus anti itu. Nanti nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Waduh, susah juga nih mas. Ya udah, pasti kurus di sini benar-benar lemes gitu, nggak bisa ngapa-ngapain karena dia mungkin belum terbiasa hamil. Ada nggak orang terbiasa hamil? Ibu Anda terbiasa hamil 8 anak. Iya. Nah, atau hamil the first hamil ya. Yeah. The first time. Pertama kalinya hamil kan biasanya perempuan kadang-kadang sebagian tuh lemes ya. Yeah. Makin wah, mengkhawatirkan akan dirinya. Nah, ya udah. Dia iftar, enggak puasa. Nanti bayarnya gimana? Kodok saja, enggak usah difidyah. Kenapa dia mengkhawatirkan diri saja? Tapi kalau misalnya polis dokter, Mbak, kalau misalnya sampean itu ya puasa pas hamil kayak gini, kesian bayi enggak sampean tuh. Kesian bayi sampean. Iya, enggak dapat apa-apa. Sampean udah enggak punya apa-apa, bayi enggak dapat apa-apa pula. Entar kayaknya gini. Takut akan dirinya dan takut akan bayinya. Maka ini nanti mengkodok plus fidyah satu orang, satu hari, satu miskin. Paham enggak di sini? Jadi batasan ya nanti kalau misalnya istri antum hamil gitu atau lagi nyusuin gitu kan pas bulan puasa ya. Nah, di sini kan ditinjau juga dalam Islam dari sisi ini kenapa dia iftar? Khawatir akan kesehatan dirinya sendiri atau juga khawatir akan kesehatan bayinya. Contoh misalnya orang menyusui, kalau saya enggak makan kata ibu itu saya gak bakal punya susu nanti. Nah, itu berarti khawatir sama siapa ya? Hah? Anaknya. Nanti untuk bilang, ah, alasan aja ibu nih ya. Kan ada sekarang susu kaleng. Sorry ya, hari ini susu kaleng gitu. Saya maunya susu ASI. Nah, itu gimana? Uzur gak dia? Uzur gak? uzur, karena asalnya memang ibulah yang menyusui, nggak apa-apa. Iya. Antum belikan nanti, suaminya belikan, nggak ada alasan, kamu harus puasa, saya nggak menjadi dayus. Misalnya suaminya bilang gitu. Masya Allah suaminya tegas. Dalam hati istrinya, lu nggak ngerasain apa gue rasain. Kan? Karena kamu harus, pokoknya harus puasa. Nggak bisa pakai ASI, nih saya beliin susu kaleng. Blok, blok, blok. Ibunya ngotot, istrinya ngotot, nggak mau, maunya pakai ASI. Di sini lihat dari niat istrinya, kalau niatnya buat iftar, pengen makan, dosa dia. Tapi kalau memang khawatir sama bayinya, ya ini bagus. Ya, dilihat dari sisi itu. Makanya dalam tafsir Al-Aisar, halaman 286, footnote 506, perkataan ini singkat, dan rinciannya ialah orang hamil dan menyusui, jika mereka khawatir terhadap anak-anaknya, maka wajib bagi mereka mengqadha dan memberi makan. Tapi kalau mereka merasa khawatir terhadap diri mereka, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa tanpa memberi makan. Ya, gitu ya. Nah, misal sebagian perempuan, sekarang misalnya pas lagi hamil kena hipertensi, bengkak. Kemudian dokter terutama, ya dokter sekarang you know lah, mereka lebih menakutkan daripada hantu ya, bagi sebagian ibu hamil ya. Nah, ini kalau dibiarkan ini nanti bakal bisa ini, nanti bayinya kesian bu, nanti sungsang dia gak bisa balik, ntar kalau misalnya kepala di sini, ntar kalau di, wah pokoknya gitu loh, sampai habis itu kebingungan ya. Nah baik, ini berarti ketika dia iftar, siapa yang dikhawatirkan? Dirinya, ibunya, atau dua-duanya? Hah? Yang udah punya anak. Ini rata-rata udah punya anak. Ini bujang ya rata-rata. Oh iya benar, ini Masya Allah. Emang burung dengan sejenisnya memang. Ashabul Yamin, Ashabul Shimal. Masya Allah. Kecuali antum ya. Masya Allah. Tapi gimana tuh? Kalau misalnya gitu, gimana? Dokter udah memvonis, mbak kalau misalnya sampean itu tetap puasa, kesian itu bakal tambah itu sakit itu, dan juga bayi bakal kesian. Ya udahlah, saya nggak puasa. Tapi ini tinjauannya gimana? Dirinya sendiri atau sama anaknya? Sama anaknya. Berarti nanti kalau misalnya mengqadha harus fidyah juga, gitu ya? Nah, oke. Okay. Ya oke. Okay. Seperti itu. Mudah kan? Ya mudah, insya Allah. Baik. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Wa a'lamahum anna siyama fi hadhil hali khair. A'lamahum, itu Allah memberitahukan kepada mereka bahwasanya siam puasa di waktu ini itu baik. Thumma nasakha hadzal hukma al-akhira biqoulihi fil ayatil atiyah. Kemudian Allah menghapus hukum. Di mana ini? Allah menghapus hukum al-akhiru, al-akhira, al-akhira. Thumma nasakha hadzal hukma al-akhiru atau al-akhira? Atau ala kulli hal, kita yang penting tahu di sini kemudian dihapuslah hukum ini dengan firman Allah pada ayat berikut, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Dan perkataannya in kuntu ya udah. Itu faman syahida minkum syahra falyasum itu menghapus hukum ayat ini. Wa qauluhu, ini kita lanjutkan perkataan Allah, "In kuntum ta'lamun yurid," diinginkan ta'lamuna fawaidus shaumi ad-dunyawiyyah wal ukhra wal a wal baca ya kepriten ini ya. Hah? Bisa bacanya antum. Wal akhir. Wal ukhrawiyah. Ya. Kemudian seandainya kalian mengetahui faedah puasa duniawi dan akhirat. Wa hiya kathratu ajliha kathiratun. Wa hiya kathira. dan wahiyah kathira, dan fawaidnya itu banyak. Ajalluha, yang paling mulianya dari fawaid itu, di sini kembali ke fawaid, paling mulianya fawaid adalah maghfiratul dzunubi wa dzahabul amrad, penghapusan dosa dan hilangnya penyakit-penyakit, baik penyakit batin atau penyakit fisik, isi insyaallah. Baik. Antum udah pada ngerjain tugas ya? Udah. Yang sudah siapa ikhwan? Udah berapa? Siapa yang udah? Enggak tahu ya antum. Awas loh, pekan depan pokoknya. Beneran loh, kena ancam antum. Baik, kalau pekan depan antum belum ngerjain, awas. Ya, tapi anak gue juga gak tahu mau ngapain, pokoknya kerjain lah. Udah kerjain? Antum udah? Enggak, yang udah siapa? Ayo tunjuk tangan. Foto. Tunjuk tangan yang udah. Baru berapa orang? Khamsa. 5 orang. Sisanya harus tugasnya adalah menulis apa kemarin? Ayat atau surat yang paling disukai. Iya enggak? Iya. Iya. Antum ngapain? Curhat. Curcol. Masyaallah. Iya, enggak apa-apa harapan, ya enggak apa-apa. Harapan, ya harapan tentang Al-Qur'an, surat yang pengen dihafal misalnya gitu kan. Baru 5 ya. Akhwat udah semua atau baru berapa? Akhwat? Sebagian besar atau sebagian kecil atau belum ada? Akhwat? Ah, ada enggak akhwat? Ada, sedikit yang udah. 4. Woi awas woi, pekan depan harus sudah semua. Ya, tulis harapan antum atau antuna tentang Al-Qur'an. Ini harus diingetin berarti ya, awas aja. Pokoknya awas pokoknya. Ihana juga enggak tahu ngapain, pokoknya ana awas pokoknya lah. Ya, kerjain ya, nanti insyaallah pekan depan kita baca. Pekan depan. Alhamdulillah bukan pekan ini kan? Alhamdulillah karena memang sudah ana yakini bakal terjadi seperti ini. Iya, banyak yang ngerjain. Ya, antum, Pak Sabus, Pak Seko, antum dan seterusnya tulis harapan tentang Al-Qur'an, apa surat yang pengen banget dihafal atau difahami. Ya. Baik, ini kajian kali ini 3 sesi tafsir Al-Isra semua. Kita istirahat 10 menit, nanti kita lanjutkan ayat berikutnya insyaallah. Ta'ala.